Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida ma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Ubudiyyah القلب فقير بذات إلى الله من وجهين hati itu ya, butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi. Al-wajhul awal ya, min jihatil ibadah wa ilatul ghayah wa min jihatil isti'anah wa tawakul wa hiya ilatul fa'iliyah, dari sisi ya, al-ibadah ya. Jadi seorang mukmin ya, mukmin ternyata butuh ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah tujuan hidupnya, tujuan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-wajhu al-awwal, muftaqirun ila al-ibadah. Lianna al-ibadah ya al-ghayah ya, karena ibadah ini termasuk dari ya, maksud ataupun tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wala fala yastaghni an ibadati bihal. Jadi fal qalbu la yasluh wa la yuflih wa la yaltad wa la yasar wa la yatib wa la yaskun wa la yatma'in illa bi ibadati rabbih wa hubbih wal inabati ilaihi. Jadi hati itu bisa baik, bisa senang, bisa merasakan suatu kenikmatan, kegembiraan, ketenangan, rohah dan sebagainya. Itu dengan cara apa? Ibadah. Illa bi'ibadati Rabbi. Dan juga senantiasa al-inaba ilaih, selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi faqal mu'min la yatma'in illa bi'ibadati rabbih wa la yaskun illa bi'ibadati rabbih alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi seorang mukmin, hati seorang mukmin tidak akan tenteram, tidak akan tenang, tidak akan apa, senang ataupun gembira, melainkan dengan dia senantiasa beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, orang-orang yang senantiasa beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan mereka bisa tenang, hatinya bisa tenteram, bahagia, itu dengan rajin berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan dia memperbanyak zikir kepada Allah, itu bisa menenteramkan hatinya. Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Fala yatma'in al-mu'min ila syai'. Ya. Tidak akan seorang mukmin akan tenang kepada sesuatu, melainkan tadi senantiasa rajin ya, menjalankan ketakwaan, beribadah, amal soleh ya, ila rabbihi subhanahu wa ta'ala. Amma baqiyatul umur ya, adapun perkara yang lainnya ya, sekalipun dia memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, dari perkara dunia yang dia miliki ya, rumah dan sebagainya, itu la yatma'in ilaiha, tidak akan bisa tenang dengan fasilitas yang dia temui, yang dia rasakan, yang dia raih, kalau tidak dilandasi dengan at-taqwa, kalau tidak dilandasi dengan zikir kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Nah, walau hasala lahu kullu ma yaltad bihi minal makhlukat lam yatma'in, kata Syekh Ta'ala ya, katakan Syekh, sekalipun dia mendapatkan semua yang dia inginkan ya, yang dia rasakan kenikmatan yang dia raih dari berbagai makhluk ya, tetap tidak akan merasa tenang ya. Jadi lau hasad lahu kullul al-muladzat dunyawiyah kulluha, sekalipun dia merasakan semua kelezatan duniawi ya, baik itu kekuasaan minal mulk wal mal wal walad, harta juga dia sudah miliki, anak ya, keturunan, istri, kesehatan, al-afiyah, dan berbagai macam makanan yang sudah dia pernah rasakan kenikmatannya, wal mashrubat, demikian juga berbagai macam minuman, tetap dia fa innahu la yatma'in qalbahu ilaiha, la yatma'in qalbahu ilaiha, tetap dia tidak akan merasakan tenang, hatinya itu tidak akan merasa tenang, karena semuanya itu akan sirna, akan hilang, akan musnah, akan meninggalkan bi anna ala sabilil zawal, dan tidak akan ya, abadi ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala kenikmatan yang dia rasakan, yang dia raih, itu li ajlillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan ridha Allah, dia mengharapkan apa, keberkahan dan sebagainya. Wa qawluhu ithihi faqrun datiyun ila rabbih wa min haythu huwa ma'buduh wa mahbubuh wa matlubuh. Karena kebutuhan yang dia inginkan, yang dia harus dapati ya, yaitu adalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka apa? Ya, untuk dia bisa beribadah, mencintainya, menginginkan segala sesuatu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wa bidhalika yahsul lahu al-farah was-surur, dengan demikian dia akan merasakan apa? Tadi kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, wasukun, watumakninah, dan juga ketenangan akan diraih. Ya, jadi tajid al-mu'min mutmainnan munsyarah as-sadar ala ihal kana. Jadi seorang mukmin dia akan meraih rasa ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan ya, selama dia muta'alliqun billah, yang dia senantiasa apa? Ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan apa? Keimanan, perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan, bentuk ketakwaan, maka tentunya hal demikian akan menjadikan dia menjadi orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang ta'ani, ya. Berbeda dengan orang-orang yang selain mukmin. Ya. Tajidu ghairal mukmin, dia dalam keadaan hampa, dalam keadaan kebimbangan, keraguan, kegelisahan, ketakutan. Itu terjadi. Ya. Itu kalau dia tidak ada landasan keimanan yang benar di dalam hatinya. Fatajid al-kufar wa in kana a'ta min ad-dunya. Orang kafir sekalipun mereka itu memiliki dunia, ya, memiliki mobil yang mewah, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi dan sebagainya, ya, wanita dan sebagainya, dengan berbagai macam kegemerlapannya, illa annahum, melainkan mereka dalam keadaan apa? Hammin qalb khawfin la yartah, ya. Tetap mereka kan merasa gelisah, merasa takut, tidak akan merasa tenang, bahagia. Bahkan juga bisa jadi mereka tidak merasakan kelezatan dunia. Ya. Fin mata'id dunia yang sudah diarai. Nah, karena mereka tidak didasari apa? Tidak didasari keimanan. Haramu min ibadatillah wa ma'rifatillah. Kemudian yang kedua, al-wajh tsani, ya, kebahagiaan, ya, seorang mukmin, ya, atau butuhnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu min wajhi muttaqirun ila haqiqati, ila haqiqah. Terus di atas tadi kebenaran, ya, di atas keimanan. Jadi fal ibadah ya al-ghayah, maka penting untuk senantiasa meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah. Wal isti'anah ya al-wasilah. Ya. Jadi wahada la yasulahu illa bi'i'anatillahi lahu. Jadi semuanya itu tidak akan bisa kita dapatkan. Tidak bisa diraih oleh seseorang kebahagiaan, ketenangan hatinya itu, ya, tentunya dengan tadi meminta pertolongan kepada Allah. La yaqdir ala tahsil dzalik. Tidak akan sanggup kita untuk meraihnya, mendapatkannya, ya, dengan kemampuan kita sendiri. Tetap kita harus meminta pertolongan, banyak berdoa kepada Allah, ya, bertawakal kepadanya, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah. Nah. Jadi penting al-isti'anah, ya. Itu adalah wasilah, ya, muslilah ilal ibadah. Dengan adanya pertolongan tersebut menjadi wasilah, perantara dia untuk bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, dengan baik, ya. Kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'inka Allah, lam tastati an ta'budahu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila tidak memberikan pertolongan kepada engkau, maka engkau tidak akan sanggup, ya, tidak akan mampu untuk beribadah kepadanya. Maka penting walihada min afdal adzikir la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini diantara, ya, cara kita untuk mendapatkan, ya, kemudahan ataupun juga diberikan kekuatan, kesanggupan untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya orang yang tadi tidak mendapatkan pertolongan, ya, ala husul ma yuhibbuhu wa yatlubuhu wa yashtahi wa yuridu, maka tentunya lam yasul lahu ibadatu lillah. Nah, dia tidak akan meraih ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi famata lam yasul hada lam yakun qad haqqaqa haqiqa la ilaha illallah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan pertolongan demikian, maka tidak akan sanggup dia untuk menjalankan haqiqah la ilaha illallah. Bagaimana cara untuk beribadah dengan benar, bagaimana cara untuk beribadah dengan sempurna, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Maka penting al-i'anah minallah idha kanat ala umuri dunia. Ya. Kalau misalkan ibadah, pertolongan dari Allah itu dalam hal perkara dunia, ya, tentunya hal ini bukan dijadikan tujuan utama. Ya. Adapun kalau dia mendapatkan pertolongan kepada Allah menurut pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka untuk beribadah kepadanya, maka ini tentunya suatu hal yang urgen, yang sangat penting, yang utama, dan ini menjadikan dia wa as-sa'id fid dunya, menjadikan dia sa'id, akan senang, akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka tentunya hatinya pun menjadi mutmain, al-wathiq min rabbihi subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita, terutama di dalam hal menjalankan ketakwaan, menjalankan keimanan. Nah, jadi fal'abdu la yahsul ala rahah wa tuma'ninah illa bi'ibadatillah. Maka penting untuk senantiasa kita memperbanyak, ya, istiqamah di atas al-ibadah, di atas amal soleh, ya, agar semuanya itu bisa menjadi apa, menjadi harapan kita, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah goncang, tidak mudah labil. Nah, maka penting al-abdu la yasul ala raha wa tumanina illa bi ibadatillah. Jadi seorang hamba tidak akan mendapatkan ar-raha, rasa tenang, rasa senang, ya, ataupun juga tumanina, rasa ketenangan, melainkan tadi dengan beribadah kepada Allah. Apabila dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan yarta abadan, tidak akan senang selamanya, tidak akan tenang. Maka alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, menjalankan apa, talabul ilm, dan terus menghafal Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya. Ini akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang yarta, orang yang bahagia, orang yang tuma'nina, dan juga menjadikan diri kita menjadi tenang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan kemudahan dan juga as-sa'id fid dunya wal akhirah. Naktabil qara subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.